masa kita bertemu. Oh,

masih pergi cari yang lain. Janganlah adik merasa bimbang, kekasih pergi cari yang lain. Bukannya karena pandai merayu, tapi sekedar kasih nasihat. Bulan Ramadan kita puasa, kalau berbuka sayurnya labu. Mari berdoa pada yang kuasa, hilang satu tumbuh seribu. Mari berdoa pada yang kuasa, hilang satu tumbuh seribu. Sayurnya labu, mari Tuhan.